Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa man ihtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita melanjutkan dirasa kita di Mukhtasar min Hadil Qasidin, yakni lanjutannya apa? Menghidupkan malam-malam ya. Iya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa ihya'ul laili maratib. Menghidupkan malam itu untuk salat malam tentunya itu ada tingkatan-tingkatannya sebagaimana dilakukan oleh generasi pendahulu, yaitu generasi salaf. Ahaduha, yang pertama, ayyuhyal laila kullah wa ruya dhalika an jama'ati minas salaf, yaitu yang pertama menghidupkan malam-malam seluruhnya. Dan ini diriwayatkan dari jamaah, sekelompok jamaah dari para salaf. Yang pertama, ada sekumpulan orang-orang terdahulu yang mereka menghidupkan malamnya secara keseluruhan. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Wasaniyah, yang kedua, ayaquma nisful lail wa huwa marwiyun aidan an jama'ati minas salaf. Yang kedua, menghidupkan setengah malamnya. Dan ini juga diriwayatkan dari jamaah, sekelompok manusia dari kalangan salaf. Wa ahsana tariqah fi hadha, dan sebaik-baik penjelasan atau jalan dalam hal ini, ayyanama thulutsul awwal minal lail wassudusul akhir minhu, yaitu hendaklah dia tidur di sepertiga malam yang pertama, sekalah akhir. Kemudian tidur pula pada seperenam yang terakhir. Jadi yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya dengan ibadah, terutama salat malam setengah malam, ini yang terbaik kata beliau, tidur dulu setelah salat isya. Setelah salat isya dia tidur di sepertiga malam awalnya. Kemudian dia bangun, sholat malam, kemudian tidur lagi di seperenamnya sebelum sholat subuh. Ya. Namun ini yang terbaik. Bukan berarti kalau kita tidur di awal malam, kemudian bangun misalnya jam 12 atau jam 1, kemudian kita sholat sampai sholat subuh, ini pun boleh. Ya. Tapi beliau menyebutkan demikian. Wal martabatu tsalitsah, dan yang ketiga, ayaquma thulutsul lail, yaitu sarang daklah dia bangun di sepertiga malam yang terakhir. Jadi tidur di awal malam sampai sepertiga malam yang terakhir dia bangun. Bayam bagi ayana manisul awal, daklah dia tidur di setengah yang pertama. Wasudusul akhir, ya, dan tidur di yang seperenam yang terakhir, wahwa qiyamu Dawud, dan ini qiyam Nabi Dawud. Jadi yang dimaksud oleh Syekh melaksanakan salat malam di sepertiga malam yang terakhir, beliau menyarankan agar seperti salat dan tidur Nabi Dawud. Dan ini sebaik-baik qiyamul lail dan sebaik-baik tidur sebagaimana sebaik-baik puasanya Daud alaihi salam. Di mana seorang hendaklah dia tidur dari awal malam sampai pertengahan malamnya. Kemudian dia bangun untuk melaksanakan salat, ya, tahajud dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malamnya. Kemudian dia tidur di seperenamnya. Jadi tidur lagi sebelum salat subuh. Tidur di sini ya bukan tidur nyenyak ya, tapi raha istirahat. Wa fi sahihaini dan dalam hadis al-Imam Bukhari juga Muslim disebutkan ahabbas salatu ila Allah salat Daud. Salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud. Kana yamanu sulail, di mana dia tidur di setengah yang pertama. Wa yaqumu thuluthahu, bangun kemudian di sepertiganya. Wa yanamu sudusahu, pun tidur lagi di seperenamnya. Wa naumu akhirul laili hasanun, dan tidur di akhir malam itu adalah baik. Li'annahu yadhhab bi athari nu'asi min al-wajhi bil qadah, kata Syekh, karena tidurnya seorang di seperenam malam setelah dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala ini akan menghilangkan rasa kantuk pada wajahnya untuk salat subuhnya. Ya, karena kalau kita salat malam, dan biasanya salat malam kan lebih panjang bacaannya, lebih banyak rakaatnya, belum munajatnya, pasti sana ada kelelahan. Sementara itu adalah sunnah. Dan datang waktu subuh yang itu adalah fardu. Bahkan termasuk salat yang terbaik di antara salat yang 5 waktu. Maka jangan sampai salat tahajud kita ya mengganggu salat apa? Subuh kita. Karena sebaik-baik salat malam tetaplah tidak lebih baik dari salat yang wajib. Maka jadi Allah Subhanahu wa taala memuji dan mencintai perbuatan Daud alaihi salam. Di mana dia bangun munajat pada Rabb-nya untuk salat malam, kemudian istirahat sejenak. Tidur, memejamkan matanya, mengistirahatkan tubuhnya di seperenamnya. Kemudian dia bangun untuk salat subuh sehingga ya, salat subuh dia bangun dengan baik atau tidak ada athar pengaruh kantuk ya pada wajahnya. Wa yuqallilu safratuhu, dan akan menghilangkan rasa pucat pasinya. Seorang yang kantuk itu pasti wajahnya berbeda. Wal martabatur rabi'ah, dan tahapan yang keempat, ayakuma sudusul laili aw khamsah, hendaklah dia bangun di seperenam malamnya atau seperlimanya. Wal afdal min dzalika ma kana fi nisful akhir, dan sebaik-baik atau seutama-utama ini adalah di setengah yang terakhir. Wa ba'dhum yaqul, dan sebagian ulama mengatakan afdalus sudud akhir, yang utama adalah yang seperenam akhir. Berarti yang keempat ini seorang bangun mendekati waktu salat subuh ya. Atau sebelum salat subuh dia bangun kemudian dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wal martabatul khamisah, dan yang kelima ala yar'al taqdir fa in mara'at dzalika sa'am, yaitu sesuai dengan kemampuannya. Karena seorang untuk menjaga waktu-waktu yang tadi disebutkan itu sulit. Ya, jadi kapan saja dia punya kemampuan, ya mungkin kadang dia di awal, kadang dia juga di tengah malam, kadang juga di akhir, baik di seperenam atau di sepertiganya, maka ini tidaklah mengapa. Ya, dan ini juga dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kadang dia bangun di tengah malamnya, kadang di sepertiganya dan seterusnya, ya sesuai dengan kondisi jasad kita atau kemampuan kita. Summa bima yaf'aluhu tariqan, Kemudian di dalam melaksanakannya itu ada dua jalan. Ahaduhuma, atau dua cara. Cara yang pertama, ayakuma awalul laili ila ayaglibahu naum payanam. Di mana seorang bangun di awal malam, ya. Kemudian ila ayaglibahu naum, sampai terkantuk, kemudian dia tidur. Ini disebutkan yang pertama, bangun di awal malam, kemudian dia ibadah sampai dia terasa mengantuk, kemudian dia tidur. Faidan tabaha qama. Apabila dia teringat atau tersadarkan dari tidurnya tadi, maka dia bangun dan dia ibadah. Faida ghalabahu naum nama. Apabila dia terkalahkan dengan kantuknya, dia tidur. Wa adama asyaddal mukabadah, dan ini adalah sesuatu yang lumayan sulit. Wa huwa tariqu jama'a minas salaf, dan ini adalah cara yang ditempuh sebagian salaf. Artinya dia salat, kalau dia ngantuk dia tidur. Kemudian kalau dia terbangun dia apa? Salat lagi. Ngantuk lagi tidur. Terus terbangun salat lagi, begitu. Jadi kapan dia mengantuk dia tidur. Kapan dia tersadarkan bangun dia apa? Salat malam. Lainnya ada sekelompok jamaah dari kaum salaf melakukan semacam ini, dan ini tentunya lebih sulit, ya kan? Karena kita biasanya tidur itu lebih full malam hari, ya. Tapi kalau antum mampu seperti ini tidurnya, daripada mungkin satu waktu kita nggak bisa tidur, tidurnya nggak nyenyak begitu, ya, boleh melakukan hal semacam ini. Ini pernah dikerjakan kaum salaf. Adapun kaum salaf bukan karena mereka tidak bisa tidur, ya. Mereka melakukan ini bukan karena mereka tidak bisa tidur, karena mereka ingin apa? Menghidupkan malam hari dengan ibadah. Tapi ketika mereka terasa berat karena malam hari itu tempatnya untuk tidur, maka dia tidur. Tapi ketika dia terbangun lagi, dia berwudu dan kemudian dia salat lagi. Ya, ini luar biasa orang-orang terdahulu yang saleh. Wa fi sahihaini min hadis Anas radhiyallahu taala anhu, ma kunna nasha'a an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalliyan min al-lail ila ra'ainahu. Wa ma kunna nasha'u an narahu na'iman ila ra'ainahu. Di dalam Sahih Bukhari juga Muslim dari Janas Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mana beliau mengatakan ma kunna nasha'a, jadilah kami itu ya menghendaki an nara, untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada suatu malam, kecuali kami pasti akan melihatnya. Artinya kalau kami ingin lihat Nabi salat, pasti kami jumpai dia sedang salat di malam hari. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari pasti salat. Kalau kami pengen melihat, pasti dapat Rasul itu sedang salat. Karena salat malam tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, karena wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak wajib bagi umatnya. Tidak ada sesuatu yang khusus bagi Nabi yang tidak diwajibkan bagi umatnya. Di antaranya apa? Salat tahajud. Kemudian apa? Nabi melarang dia dan keluarganya, ahli baitnya, menerima sedekah. Ini kekhususan bagi Nabi atau keluarga Nabi, ya. Wa ma kunna nasya'u an narahu na'iman ila ra'ainahu. Dan tidaklah kami berkehendak untuk melihatnya tidur, pasti kami juga akan melihatnya. Artinya Anas tahu kapan Nabi itu sholat, kapan dia tidur. Karena Anas adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya, dan dia di rumahnya. Ya, dan rumah Nabi tidaklah besar, ya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yusalli min al-laili ma syaa Allah. Dan Umar Amirul Mukminin, dia juga salat malam, ya, masyaallah, artinya salat malam yang panjang. Hatta idza kana min akhiril laili ayqadha ahla, sampai ketika di akhir malam dia bangunkan keluarganya. Fayaqul, dan dia katakan, as-shalah, salatlah, ya. Jadi dia salat malam begitu panjangnya, Kemudian ketika penghujung malam, artinya sebelum waktu sholat subuh, karena harus diperhatikannya, yang disebut dengan malam itu adalah berakhir di waktu adzan subuh. Jadi kalau sholat subuh itu malam bukan? Sholat subuh malam bukan? Bukan. Itu apa namanya? Fajar. Fajar bukan malam, ya. Jadi fajar bukan malam. Ya, perhatikan ya. Jadi yang disebut sholat subuh itu awal pagi. Awal pagi, maka disebut fajar shadiq, fajar qadhi. Fajar qadhi berarti masih malam. Fajar shadiq dia waktu permulaan waktu apa? Waktu pagi, ya. Jadi yang disebut orang yang bangun pagi adalah orang yang bangun di waktu subuh. Kalau kita bangun jam 7, jam 6 itu sudah bukan waktu pagi lagi, di awal pagi adalah subuh, ya. Wa qala Dhuhaq, berkata al-Imam Dhuhaq, ini maksud alai tafsir, adraktu aqwaman yastahyuna min Allahi fi sawadi hadhil laili min tuli. Ini sudah belum ya? Belum ya? Belum ya? Kayaknya sudah, ya. Berkata Dhuhaq, aku menjumpai suatu kaum yang mereka menghidupkan ya malam-malam mereka pada Allah Subhanahu wa taala sepanjang apa doja'ah, apa terjemahan di situ, sepanjang apa, mudhajid, pembaringan mereka, apa terjemahan di situ. Jadi ada suatu kaum yang dikatakan Imam Dhuhaq, aku mendapatkan suatu kaum yang mereka betul-betul menghidupkan malam-malam mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Dhuhaq, terakhirnya apa? Kul. Apa? Di gelap malam, ya. Artinya ketika malam semakin gelap, dia apa? Menghidupkan malam-malamnya hari demi hari demikian. Nah, ini dikatakan Imam Dhuhaq. Dhuhaq itu seorang tabi'in ya. Kalau tidak salah dia seorang tabi'in. Ya. Kemudian at-tariqu tsani, jalan yang kedua. Tadi kan disebutkan dan untuk melaksanakan sholat malam itu ada dua cara kan? Cara yang pertama apa? Menghidupkan malamnya ya dengan cara apa? Sholat, kalau kantuk dia tidur, kemudian kalau dia terjaga dia sholat dan seterusnya demikian. Ya. Kemudian cara yang kedua, kata Syekh, ayana ma'awalul lail, daklah dia tidur di awal malam. Faida akhoda haddu minan naum wantabaha qoma albaqi. Apabila dia terbangun dari tidurnya, maka dia apa? Melaksanakan sholat malam sampai akhir. Jadi kalau yang kedua, tidur dulu dia di awal malam, kemudian dia sisanya untuk salat semampunya. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, innama hiya awalun naumah, sungguhnya itu adalah di awal tidur. Faidan tabahat lam aqallaha, ya, ketika dia terbangun ya, kemudian dia apa? Lam aqallaha, artinya tidak meninggalkannya, dia salat malam. Al martabatu sadisa, ini martabat yang ke-6. Ini jadi yang ada dua cara itu adalah menjelaskan tentang tahapan yang keempat, yang kelima. Ya. Kemudian ada cara yang ke-6 atau tahapan yang ke-6. Ayakuma miqdaru arba raka'at arakatain. Ini yang paling mudah ya, mudah-mudahan ya kita bisa ini. Yaitu dia bangun setakaran 4 rakaat atau 2 rakaat saja. Jadi kita bangun, terserah ini. Bangun ini tentunya ya biasanya mungkin kita di akhir malam. Kita tidur ya di awal malam, kalau kita terbangun dalam waktu yang sangat singkat dari sholat malam, setakaran 4 rakaat atau 2 rakaat saja. Faqad ruwayna an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salu min al-lail salu arba'an salu atain. Dan saya menyebutkan hadis telah meriwayatkan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan salatlah kalian dari salat malam. Salat 4 rakaat, salat 2, salat 4 rakaat atau salat 2 rakaat, ya. Ini hadisnya disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Dikeluarkan Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id yang mengatakan ruwayna telah diriwayatkan kepada kami. Wa kana Thalhah ibnu Musarraf ya'muru ahlahu biqiyamilain. Dan Thalhah ibnu Musarraf ini memerintahkan keluarganya untuk salat malam. Wa yaqul, dan dia katakan salat rakaatain, salat kalian 2 rakaat. Fa inna salata fi jawfil laili takhatul auzar. Ya, karena salat malam di kegelapan malam, di tengah malam, ya, ini akan apa? Menjaga dari kemaksiatan. Fa hadhi tariqu qismatu laili, dan inilah cara pembagian dari salat malam, waktu-waktu malam. Faliyah takhiru al-muridi li nafsihi may yashulu alaihi. Fa'in sa'uba al-qiyam alaihi fi wasti al-layli fala yanbaghi an yukhla bi ihya'i ma baina isha'aini wa rad as-sahr liyakuna qa'iman fi tarfaini wa hadha martabatus sabi'ah. Jadi inilah pembagian dari waktu-waktu malam untuk salat malam. Maka hendaklah kita faliyah tahyir al-murid li nafsihi. Hendaklah orang yang menginginkan kebaikan, orang yang rindu akhirat, bisa memilih waktu-waktunya apa yang mudah baginya dari tahapan-tahapan di atas. Apabila terasa sulit baginya untuk salat malam di awal malam, maka tidaklah lantas dia meninggalkan menghidupkan malam di sisa-sisa waktunya, ya, atau di waktu sahurnya. Hendaklah dia bangun, ya, pada dua waktu itu, waktu baik waktu isya, artinya di setelah salat isya, atau sebelum subuh, ya. Dan ini adalah martabah yang ketujuh. Jadi ada sebagian sahabat Abu Hurairah sendiri juga salat itu di awal malam. Salat di awal malam, ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi mana yang bisa. Tapi ini disebutkan oleh Syekh, sebagian salaf melakukan ada yang demikian dan demikian, ya. Faslun, kana fasal berikutnya, fa amma man sa'ubat alaihi thahara fil laili. Adapun orang-orang yang sulit untuk bersuci di malam hari, wasaqulat alai salah, dan terasa berat baginya salat, falyajlis mustaqbil qiblah. Hendaklah dia duduk menghadap ke arah kiblat, waliyadzkarullah ta'ala, dan hendaklah dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah ta'ala, waliyad' mahma qadra, hendaklah dia melaksanakan apa yang perlu dia laksanakan semampu dia. Fa illam yajlis, kalaupun dia tidak mampu duduk, falyada' wa huwa mutaji, maka kerjakanlah salat malam dan di dalam badan berbaring. Wa man kana lahu warada faghalabahu an-naum wa fatahu falyati bihi ba'da salatul duha faqad warada alika fil hadis. Dan barang siapa yang tidak mampu salat malam karena kantuknya begitu kuat atau yang semisalnya, maka hendaklah dia menggantikan pada waktu salat duha. Dan ini pernah ada hadisnya warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dalam hadis Abu Hurairah. Dan dalam pembahasan fikih, barang siapa yang punya kebiasaan sholat malam, kemudian dia tidak sholat malam, maka hendaklah digantikan pada waktu duha. Digantikan pada waktu duha, illa ayyazida rak'atan wahidatan. Ya, tapi dia ditambah dengan satu rakaat. Kalau antum biasa sholat malamnya berapa? 11, enggak bisa melaksanakan, diganti pada waktu duha. Salat duha menjadi berapa rakaat? Kalau 11 tambah 1 berapa? Jadi 12 rakaat. Dikerjakan dengan 2 rakaat, 2 rakaat salat duha tidak boleh ganjil. Mesti genap. Gitu. Makanya ini terjadi khilaf di antara ulama, salat duha itu ada apa tidak ada? Salat duha itu terus-menerus atau kadang-kadang? Ini khilaf para ulama. Di antara ulama dengan hadis ini mengatakan bahwa salat duha itu hanya ada sebagai pengganti dari salat malam yang tertinggal. Ya, kalau tidak ada salat malam, maka tidak ada salat duha. Ada juga ulama yang mengatakan boleh salat duha itu adalah salat yang menyendiri, bukan sebagai pengganti, tapi kadang-kadang dikerjakan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan terus-menerus. Tapi kebanyakan para ulama dan jumhur ulama mengatakan salat duha adalah salat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya dalam banyak hadis, dan ini bisa dikerjakan terus-menerus, kadang-kadang, atau sebagai pengganti dari salat tahajud yang tertinggal di malam hari. Jadi perkaranya bebas. Ya, karena salat duha itu pada asalnya adalah salat dua rakaat, ya, antara terbitnya matahari setelah sepenggalah sampai sebelum waktu zuhur. Ya, ini salat duha. Ya. Dan asalnya berapa rakaat? Paling sedikit berapa rakaat? Dua rakaat cukup. Jadi kalau antum ingin menggantikan waktu salat malam, itu sesuai dengan kebiasaan salat malam kita. Salat malam kita biasanya berapa? Itu. Kemudian ditambah satu. Ya. Misalnya salat malam biasanya antum berapa? 11 misalnya, 13. Ya, kalau 13 jadi berapa? 14. Begitu. Ya, kalau kita ingin menggantikan salat malam di waktu duha. Kemudian saya mengatakan waliyahdar man lahu ibadatun biqiyamul laili ayatrukaha. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang punya kebiasaan salat malam, kemudian dia meninggalkan salat malamnya. Fi sahihaini dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abdullah ibnu Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Amr, la takun misla fulanin. Jangan kamu seperti fulan itu. Kana yaqumul laili fataraqiyamul lail. Dulu dia adalah orang yang salat malam kemudian dia meninggalkan salat malam. Ini jadi ada larangan dari Nabi untuk tidak menyerupai orang-orang yang salat malam kemudian dia meninggalkannya, ya. Dan tetapi demikian tadi caranya, kalau dia meninggalkan salat malam punya kebiasaan, dia digantikan pada waktu duha. Jadi kalau menggantikan salat malam pada waktu duha, kalau dia punya kebiasaan salat malam. Ya, kalau antum tidak punya kebiasaan mau salat duha, ya salat duha saja. Mau berapa rakaat juga tidak masalah. Ya. Tapi alal aqal berapa? Dua rakaat. Ya. Baik, terakhir faslun fi bayanil laili wal ayyamil fadilah. Pembahasan tentang malam-malam dan malam-malam yang utama. Amal laili al-makhsusati bimazidil fadli alati yustahabu ihya'uha fa khamsatu asyarata lailatan wala yambagi lil muridi an yaghfala anhunna. Adapun malam-malam yang dikhususkan padanya ada penambahan keutamaan yang dengannya dicintai, disunnahkan untuk dihidupkan malam-malam itu ada 15 malam. Tidak layak bagi seorang muslim yang menghendaki akhirat lalai dan meninggalkannya. Li'annahu idza ghafala tajiru an mawasimir rabhi famata yarbah. Kata Syekh bagus di kalimatnya, ya. Saya mengatakan li'annahu idza ghafala tajiru, karena apabila seorang pedagang lalai dari musim-musim yang menguntungkan, dari waktu-waktu yang menguntungkan untuk jualan, kemudian dia tinggalkan, pemata yarba, maka kapan dia akan beruntung? Para pedagang pasti tahu nih, bulan-bulan apa yang menghasilkan uang, bulan-bulan apa yang jualan itu akan ludes, dan ya ludes bukan dibagikan, ya. Dapat keuntungan maksudnya gitu kan? Iya kan? Kadang orang jualan ada 12 bulan, selama 11 bulan itu rugi. Tapi digantikan dengan 1 bulan. Tertutup dengan 1 bulan. Ya sudah, kalau jualannya sebulan aja. Ya ada musim-musim yang sepi, ada musim-musim yang ramai. Ada bulan-bulan sepi, ada bulan-bulan ramai. Maka kata Syekh, kalau seorang pedagang itu ya lalai dari waktu-waktu yang menguntungkan untuk jualan, terus kapan mau dia untung? Begitu pula dalam sholat malam. Dalam waktu malam, ada waktu-waktu malam yang lebih utama dari yang lainnya. Jadi kalau ingin keuntungan, yang menempati waktu-waktu itu. Berapa kata Syekh? 15 malam. Wah, 15 malam ya. Pamin hadil layali, dan dari 15 malam itu disebutkan sab'a fi Ramadan. Sab'u fi Ramadan, yaitu hari ketujuh di bulan Ramadan. In laila sabi'ah asyara. Sab'a fi Ramadan, ada tujuh hari di bulan Ramadan. Ya, dari 15 itu tujuh harinya ada pada bulan Ramadan. Nah, Ramadan kan 30 hari atau 29 malam. Mana saja dari hari itu yang termasuk tujuh hari di bulan Ramadan? Yang pertama kata saya, al-laila as-sabi'a asyarata, yaitu malam yang ke-17. Malam yang ke-17 kata saya disebutkan ini malam yang utama. Wahyallati kanat sabihatuha wa qiyatul badrin, karena itulah malam yang pagi harinya, hari 17 itu adalah terjadi perang Badar. Perang Badar itu dimenangkan Allah, diturunkan padanya ribuan malaikat dan Nabi munajat malam harinya. Maka saya mengatakan ini malam yang utama. Tapi alasannya bukan karena turunnya Al-Quran. Saya mengatakan alasannya karena apa? Pagi harinya ini terjadi perang Badar. Ini yang pertama. Jadi tujuh hari di bulan Ramadan. Wasitul baqiyah hunna autarul asr, dan enam yang tersisanya dari bulan Ramadan kan tujuh, sisanya berapa? Enam. Enam sisanya adalah pada waktu-waktu yang ganjil di sepuluh akhir bulan Ramadan. Itfihinna thalabul lailatul qadri, karena di dalamnya meminta atau mencari malam lailatul qadar. Enam waktu yang ganjil. Kalau kita dari 21, 23, berapa nih? 25, 27. Hah? Ya, 5 berarti. Ya saya mengatakan 7 ini. 6 ya. 6 tersisanya adalah malam-malam yang ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Gimana ngitungnya? Hah? Dari 19. Nah, 19 pas ya, 6 dia. Ya enggak tahu ini ya. Karena disebutkan malam-malam yang ganjil. Sama kalau ngitung dari 30 ganjilnya 30, 28, 26, 24, 22, 20 mungkin. Karena sebagian ulama mengatakan yang ganjil itu ada yang ngitung dari awal, ada yang mengatakan ganjil dari mana? Dari belakang. Ya, yang penting 10 hari itulah kita. Tapi saya mengatakan demikian. Wa amas samanul akhir, adapun delapan yang lain, ada delapan. Tadi disebut berapa? 15 kan ya? 15, kemudian sudah disebutkan 7. Jadi kurang berapa? 8. Nah disebutkan wa amma tsamanul akhar, adapun delapan yang lainnya, fa awwalu lailatun minal muharram, malam awal pertama bulan Muharram, malam pertama tanggal 1 malamnya, ya malam 1 bulan Muharram. Ingat waktu hijriah itu dimulai dari waktu malam. Kalau hari ini hari apa ini? Hari Sabtu, tanggal 1 Muharram, paginya ini, berarti malam tadi ya, malam yang dimaksud itu. Ya. Kemudian, Wailatul Asyura, malam Asyura. Malam Asyura berarti malam 10 Muharramnya. Wa awwalu laylatin min Rajab, dan malam pertama di tanggal 1 bulan Rajab. Wa laylatin nisfu minhu, dan malam nisfu Sa'ban, nisfu Rajab. Ya, nisfu minhu berarti malam pertengahan bulan Rajab. Wa laylatus Sab'al wa 20 minhu, dan malam 27 minhu. Fa innaha Lailatul Mi'raj, karena itu malam Isra dan Mi'raj. Ya, jadi bulan Rajab ini ada tiga ya. Pada awalnya, tengahnya, pada 27-nya. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam apa? Ya, setengah Sya'ban, nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Wa lailatul Arafah, dan malam Arafah 9 Zulhijjah. Betul 9 Zulhijjah. Wa lailatul Idain, dan dua malam Idul Id, Idul Fitri, Idul Adha. Waqat warada salawat ba'du hadhil layali, dan telah ada salat-salat di sebagian malam itu. Wa laysa fiha ma yusbitu, tapi saya mengatakan tidak ada dalil yang menguatkannya. Jadi dalil-dalil yang disebutkan tadi tidak menyebutkannya. Jadi saya menyebutkan ini karena dia mengambil dari kitab sebelumnya. Ya. Dan juga menyebutkan tentang kondisi sebagian orang menyebut salat di malam hari. Tetapi ini dikritik oleh banyak ulama berikut, ulama setelahnya, terutama ulama modern sejaman ini seperti Al-Albani dan yang lain-lain ya. Bahwa sebagian malam yang disebutkan syekh yang ke-8 itu la dilalah talahu, tidak ada dalil-dalilnya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa malam itu adalah malam yang boleh untuk orang melakukan salat, tapi tidak mengkhususkan atau tidak salat sepanjang malam. Tidak sepanjang malamnya, ya. Maka dan syekh sendiri menyebutkan wa laisa fiha ma yuthbit. Tidak ada sesuatu yang menguatkan itu, tidak ada yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang kalau kita lihat dari 8 ini, ya, semuanya malam adalah sama, tidak ada dalil yang khusus menyebutkan ini dan itu, ya, kecuali 10 malam Ramadan yang ada dalil sahih warid dari Nabi itu jelas adalah pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan saja. Ya. Wa ammal ayyamul fadilah, adapun hari-hari yang utama, fatisatu asyara yauman, yaitu 9 hari kata beliau. Pertama pada hari Arafah, hari Asyura, kemudian hari 27 dari bulan Rajab. Dan ini hari apa? Hari Isra Mi'raj menurut Syekh. Wa huwa awwalu ma yauma habata fihi Jibril 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, di sini sebutnya 27 Rajab itu adalah pertama kali hari Jibril turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dhaif ya. Ini adalah pernyataan yang lemah. Wa yawm as-sab'ashara min Ramadan, dan hari 17 bulan Ramadan, kana fi waqatil Badrin, ini terjadi pada perang Badar. Wa yanis min Sya'ban, dan hari dari pertengahan bulan Sya'ban. Wa yaumul Jum'ah, hari Jumat. Wa yaumul Idain, wa yaumul Ma'lumat, hari-hari yang ditetapkan pada hari-hari haji, yaitu 10 Zulhijjah. Wa ayyamul ma'dudat wa ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Adapun hari-hari yang punya keutamaan dari syekh juga perlu dikritik, tidak semuanya benar ini ya. Dan ini dikritik juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Jadi hari-hari yang punya keutamaan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum adalah hari-hari yang di sana diperintahkan ibadah. Hari-hari yang ada perintahkan ibadah. Ya. Seperti misalnya hari Asyura, ya di sana ada keutamaan karena di sana kita diperintahkan puasa. Hari Arafah, ya karena di sana memang kalau hari Arafah ya punya keutamaan khusus bagi mereka yang haji dan juga umum bagi yang tidak haji dengan puasa karena puasanya. Ya. Tapi kalau yang beberapa tempat itu dikritik. Hari Jumat jelas hari yang punya keutamaan. Hari Idain juga punya keutamaan, karena itu hari bergembiranya kaum muslimin. Ya. Tapi kalau kita baca kitab Al-Imam Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dan ini juga disadur banyak para ulama, diantaranya adalah Syekh Abdullah Basam dalam kitab Taisir Al-Alam Sarumtul Ahkam, beliau mengatakan bahwa Imam Qayyim mengatakan mana yang lebih utama antara malam Ramadan dengan malam 10 Zulhijjah, ya, mana yang utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan malam-malam itu dihidupkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai meninggalnya, ya kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ma min ayyamin amalu salih ahabbu ila Allah min ayyam min hadhil ayyam. Tidak ada amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada malam-malam atau hari-hari ini. Maksud apa? 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Mana yang lebih utama? Ini khilaf para ulama. Dan Al-Imam Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan wa ayyamul lailah al-fadilah wa huwa asra awahir min Ramadan. Adapun ditinjau dari sisi malamnya, maka malam 10 akhir bulan Ramadan itu lebih utama dari malam-malam yang lain. Jadi malam yang utama itu, kalau malam disebutkan, malam yang lebih utama dari malam-malam yang ada itu adalah malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di sana ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Nabi dan para sahabatnya tidak pernah meninggalkannya. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan, karena perkara sangat sangat besar keagungannya. Wa bi binisbatil ayyam al-fadilah wa huwa asru awal min Dzulhijjah. Adapun ditinjau dari sisi harinya, bukan malamnya, sisi harinya, maka yang lebih utama adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau malamnya yang utama mana? Ramadan. Tapi kalau sisi siangnya mana? Nah, kata Syekh Abdul Basam, Allah alam, inilah definisi yang paling bagus, ya, dari apa namanya perbedaan-perbedaan para ulama yang ada. Nah, ini kalau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa min fadail ayyami fil usbu, adapun keutamaan hari-hari dalam mingguan, yaitu hari Senin, hari Kamis, hari 13, 14, 15 Hijriah, Ayyamul Bait, ya. Wa fiha fadlun kabirun madhkurun fi wada'il shaum. Nah, jadi benar saya mengatakan ini keutamanya kenapa? Karena disebutkan adanya puasa. Jadi hari itu kenapa utama? Karena ada ibadah puasa. Karena puasa itu adalah ibadah yang sangat dicintai Allah dan itu milik Allah. Satu-satunya ibadah yang milik Allah langsung itu Allah yang punya adalah puasa. Ya, jadi di sini disebutkan kenapa Senin, Khamis dan Ayyamul Bait, karena di sana ada apa? Ada puasa, ya. Adapun hari Senin dan Kamis bukan semata-mata puasa. Senin dan Kamis diantara keutamanya setiap amalan yang dicatat para malaikat ini diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhir kitabil awarid wa huwa akhir rubul ibadat. Nanti insyaallah ini sudah selesai, nanti berikutnya kita akan bahas tentang apa ini? Rubu ibadah. Ini rubu ibadah, ya. Benar enggak? Iya, berikutnya itu sudah berbeda, ya. Penjelasan berikutnya nanti insyaallah. Ya, jadi ini sudah kita sudah selesai dalam 1/4 ibadah. Ya, nanti berikutnya kita akan bahas 1/4 berikutnya. Karena kan buku ini ada 1/4 ini, 1/4 ini, ya. Jadi dibagi-bagi. Jadi nanti insyaallah berikutnya bab bil adabil aqi wal istima'i alaihi wa diyafa wa nahwi hadalika. Bab tentang makan. Nah, beda dong makan ini, bukan peribadatan. Makan, wal istima', perkumpulan, diyafa, bertamu yang semisalnya. Jadi, bab tentang ibadah ini alhamdulillah sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Baik, ada soal? Nah, ada, sudah siang, ya. Baik, itu kabar teman majelis. Subhanallahi walhamdulillah, syadu ala ila anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.